Mitra Bisnis, kasus dugaan salah tangkap kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa bapak dan seorang anak yang divonis hukuman mati karena kasus pembunuhan. Padahal beberapa saat setelah bapak ini menjalani hukuman, pelaku sebenarnya ditangkap dan telah memberi pernyataan di atas materai bahwa bapak dan anak itu bukan pelakunya. Namun anehnya, keduanya tak bebas dari hukuman dan terus mendekam di penjara 7 tahun sampai sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Gabriel Mahal. Pak Gabriel, apa komentar Anda soal ini? Kalau melihat fakta-fakta ini sebenarnya dari segi hukumnya itu sudah jelas langkah apa yang mesti dilakukan, ya kan? Dan kalau saya tidak salah, mereka sudah mengajukan gerasi ke presiden. Itu satu poin. Yang kedua, bahwa ini satu kasus yang juga kembali memberikan contoh praktik miscarriage of justice namanya. Procedural justice-nya itu yang dilanggar, keadilan proseduralnya. Nah, bagaimana mengkoreksi ini? Kalau kita lihat dalam sistem hukum gerasi kita, sudah pas mereka mengajukan gerasi kepada presiden, tapi gini, umumnya kan menganggap kalau mengajukan gerasi itu kan orang bersalah. Orang minta pengampunan ke presiden, orang mendapatkan pengampunan kalau dia mengaku bersalah, gitu kan? Tapi sebenarnya dengan adanya undang-undang yang baru, di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010, gerasi itu dimungkinkan bukan karena mohon pengampunan karena orang melakukan kesalahan, tetapi ada pelanggaran HAM dalam proses hukum yang telah terjadi. Ya, kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010 bagian menimbang, itu jelas diungkapkan bahwa gerasi itu dapat diajukan untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan HAM. Dalam kasus ini, berdasarkan fakta yang ada sekarang, ada pengakuan dari pihak pelaku yang sebenarnya, itu jelas-jelas ada keadilan hakiki yang tidak ditegakkan. Juga kemudian ada pelanggaran HAM-nya karena orang innocent, orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman. Nah, ini dia bisa mengajukan gerasi merujuk pada pasal 6A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2010. Bukan untuk minta pengampunan yang berarti dia harus mengaku bersalah, tapi bahwa ada pelanggaran HAM, ada keadilan hakiki yang tidak ditegakkan. Maka sebenarnya presiden bisa secepatnya memberikan gerasi kepada orang ini. Tapi bukankah permohonan gerasinya sudah melewati batas waktu pengajuan, Pak? Saya belum lihat mereka mengajukan gerasi itu. Nah, sebenarnya begini loh, ada kewajiban dari pemerintah itu sendiri yang mesti melindungi segenap bangsa ini termasuk korban ketidakadilan ini untuk secara aktif juga melakukan penegakan keadilan hakiki dan mencegah terjadi pelanggaran HAM itu. Karena itu dalam undang-undang tentang gerasi itu Kementerian Kehakiman punya berinisiatif untuk mendorong pihak-pihak untuk melakukan dan mendorong pemerintah untuk memberikan gerasi. Saya kira ini wajah buram, wajah suram dari penegakan hukum di Indonesia. Hukum itu dan penegakan hukum itu dibikin untuk melindungi orang-orang yang tidak bersalah, bukan sebaliknya. Ini satu cerminan. Saya kira mestinya ini menjadi bahan refleksi dari seluruh aparat penegakan hukum, institusi penegakan hukum di Republik ini, dan juga saya kira ini momen yang juga penting bagi para penegak hukum itu untuk benar-benar tidak menggunakan hukum untuk kemauannya, kehendaknya tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan itu. Keadilan prosedural lewat UHAP segala macam itu maupun keadilan substantifnya. Demikian praktisi hukum Gabriel Mahal. Saya Wendy Lim.